Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D sekalian Bude, Pak Lek sekalian Bule, Kang Mas Mbak Yulan, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa Aliman TV Surabaya, Klaten Mengaji, Radio Mas lan sinten kemawon ingkang nembe midhangetaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika, monggo-monggo kula tansah ajak-ajak ngaturaken pepeling kagem kula, kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya supados tansah ngadah-ngadahi raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanugrahan. Nggih, satemah kita sedaya tasih saged anglampahi gesang ngantos dumugi dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi pinten-pinten kanugrahan. Gusti tansah maringi kita rejeki, Pangeran tansah maringi kita kabegjan, gegayuhan tansah kaleksanan, nggih pinaringan seger waras wiris brigas trengginas nir ing sambikala nir ing rubeda, pinaringan iman Islam raos enteng angrawuhi utawi midhangetaken pengaosan senadyan saking katepian menika sedanten pinangka kanugrahan agung ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya emas picis raja brana mboten saged. Menika kanugrahan ingkang namun dipun paringaken dumateng kawulanipun Allah ingkang pinilih piniji. Mugi-mugi kita kelebet titahipun Allah ingkang piniji pinaringan istiqomah nggih ngaji ngantos dumuguning telas jatah yuswa wonten sak lumahipun jagat menika. Kados dene padatan kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid lan wonten kalau dangan dalu punika kita ngancik bab ingkang enggal judulipun bab minasyirki alisti'adzatu bighairillah, kelebu tumindak syirik nalika kita sedaya niki nyuwun pengayoman nyuwun pitulungan dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mila kula ngaturaken irah-irahan judul danyangan sing bau reksa. Sebab kathah-kathahipun menungsa niku asringipun nalika piyambakipun anggadahi raos ajrih, anggadahi penyuwunan, nggih pangarep-arep penjongkolan sak piturutipun, nggih supaya sembada ingkang samya jinangka, jumbuh ingkang samya ginayuh, lestari ingkang samya kaesti. Niku kathah-kathahipun lajeng nyuwun pitulungan, nyuwun pengayoman marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling kathah njaluk pitulunganin sinten? Danyangan sing dianggep bau reksa wonten papan-papan ingkang dipun anggep wingit. Bau reksa wonten satengahe karang padesan. Ngoten niku. Mengke kula badhe ngaturaken pinten-pinten praktek kesyirikan ingkang dipun tindakaken dening kathah kaum muslimin mbok menawi kita sedaya ugi ngantos dinten sak menika tasih anindakake tumindak-tumindak kesyirikan kalawau, tasih asring nyuwun pengayoman marang danyangan sing dipun anggap bau reksa. Kamangka mboten wonten danyangan sing bau reksa. Bau reksa niku ateges piyambakipun ingkang nguasani wonten desa kalawau. Mboten wonten ingkang saged bau reksa, mboten wonten setunggal, mboten wonten sawiji ingkang murba masesa jagat lan saisine kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. danyang niku kawulane Allah. Mboten saged danyang kok mbawu reksa. Danyang niku urupe nunut. Nunut dheweke niku wonten jagat kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wonten sak lumai jagat ingkang dipun cipta dening Allah, wonten sak ngisoripun, wonten sak ngandhapipun langit ingkang dipun cipta dening Allah. Dan terus kula badhe taken iki dumateng para jamaah, sing mbawu reksa jagat niku danyang napa Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang boten weng, tiang-tiang ingkang tasih pinaringan waras wiris akalipun, mesti piyambakipun badhe ngendika ingkang mbawu reksa, ingkang murba masisa jagat lan saisinipun menika boten wonten sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Menika judul babipun para jamaah sedaya. Salajengipun wonten bab niki dipun sebataken setunggal ayat wa qaulullahi taala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-Jin, wonten mapan surat Al-Jin ayatipun 6. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa annahu lan yaktikana rijalun minal insi, ana perangane wong lanang saka manungsa. Yakti ana perangane wong lanang saka manungsa. Niku wit biyen mula ngantos dumugi jaman sak menika wonten sak perangane manungsa. Ya'udzuna birijalin minal jinni, sing jaluk pitulungan, jaluk pengayoman, nggih, ya'udzun birijalin marang perangane wong lanang minal jinni saka jin. Allah Subhanahu wa taala ingkang ngendika, yekti tenane ana perangane menungso lanang sing jaluk pitulungan marang jin lanang. Fazaduhum rahaqa, lan pitulungane para jin marang menungso iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kesasar, kejaba saya nalisir saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dados dawuhipun Allah, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, eh para menungso, mangertiyo sira kabeh, yekti ana perangane menungso iki. Wong lanang mboten ateges gur wong lanang stok sing tumindak syirik mboten. Ananging dipun sebab wong lanang niku kathah-kathahipun wong lanang. Dukun niku wedok enten mboten? Wonten nggih? Wonten. Ning kathah-kathahe dukun menika piyantun kakung wong lanang, ora usah dikakung-kakungke wong dukun kok kakung. Ya dukun lenang ngoten bae, mboten dukun piyantun kakung, mboten sah dialus-alus nek dukun nggih. Kesenengan mengke dukune. Dalu iki enten dukun sing nesu ya semen nesu. Nggih. Wonten wong lanang njaluk pitulungan marang perangane jin, lan pitulungane jin marang menungso ora nambahi kejaba saya kesasar, saya nalisir, saya tebih saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ateges napa? Ateges Allah Subhanahu wa taala niku ngawisi melarang. Ora kena. Sira iku para menungso, utaminipun wong-wong sing ngaku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten pareng njaluk pitulungan, njaluk pengayoman marang jin. Mboten pareng. Sebab jin niku nek bantu mboten gratis. Nggih, kejaba napa? Jin dan jun niku gratis nggih, dikongkon ten budi-budi gratis, mboten bayar. Ananging Allah mboten ngendika ngoten. Nggih, Allah ngendika pitulungane jin marang menungso ora nambah kejaba saya sesat. Al-Qur'an surat Jin ayatipun 6. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pakde, bude, paklik, bulik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik ingkang anggadai Al-Qur'an terjemah saya basa Indonesia napa basa Jawa nggih. Nah iki kula piyambak niki menawi pareng matur nggih ingkang saya tafsir basa Jawa niku tafsir Al-Huda seratanipun Kiai Haji sinten niku kok kula supe niku Kiai Haji Sukri napa nggih? Nggih, Radi Supe. Bakri Syahid. Terjemah basa Jawa Al Huda seratanipun Kiai Haji Bakri Syahid. Iku sae niku. Ibun pirsani wonten mriku ayat niki. Dados sing ngendika pitulungane jin marang menungsa ora nambahi kejaba saya kesasar saya nalisir niku. Mboten atur kula ananging menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kula namung maosaken ayat kemawon. Nggih. Salajengipun wonten mriki dipun sebataken al-fawaid utawi piwucal kesaenan ingkang saged kita pendhet saking ayat kala wau. Ingkang angka setunggal. Tahrimul isti'adzati bi ghairillah. Haram hukumipun. Kita sedaya niki. Utaminipun umat Islam ingkang ngaku dados pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten pareng ora kena haram hukumipun nyuwun njaluk pitulungan pengayoman marang jin nggih tahrimul isti'adzati bi ghairillah ora kena njaluk pengayoman marang sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Pinangka dalil ugi nggih bilih isti'adzah nyuwun pengayoman niku kelebu tumindak ngibadah. Ampun ngantos mengki, oh aku ki njaluk senadyan aku ki njaluk pengayoman marang jin ning aku ki salat, ning aku ya maca syahadat, ning aku ya poso, ning aku ya nindakke haji. Lehku haji ki saben taun, gelarku hadawa banget. Hane dawa, hajine ping 10 kok. Niku mboten paedah, menawi kita sedaya tasih nindakke pangibadahan kanggo sakliyane Allah. Pripun niku? Nyuwun pengayoman marang jin. Niku nas saking Allah, kita sedaya namung wenang sami'na wa atokna, ora malah ngeyel, brengkele. Nggih, kamangka mboten gadah dalil. Nggih, pisimbah-simbah riyen ngendika beguguk nguta waton gajah gelar bondan kang tanpa ratu. Ngeyel brengkele ning ora duwe dalil. Naib tiang-tiang Arab nalika jaman semanten ngendikake napa wonten unen-unen wedhus senadian mabur. Anzah walau tarat. Wedhus senadian mabur. Niku unen-unen kanggo napa nggih? Nyariyosaken perangane menungsa sing ngeyel. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh haram hukumipun. Kanjeng Nabi sampun ngawisi ning tasih ngeyel. Moko dheweke ngaku dadi pendhereke Kanjeng Nabi, ngaku dadi umat Islam. Ning ngeyel. Niku jenenge anzah walau tarat. Beguguk nguta waton gajah gelar bondan kang tanpa ratu, anzah walau tarat wedhus senadian mabur. Pripun to Pak niku kok enten wedhus senadian mabur niku? Cariyosipun riyen niku wonten menungso cacah kalih nembe melampah sak tengahipun padang pasir segoro wedi. Nek mriki udakara nggih kaya pasar bubrah Gunung Merapi ngoten nggih. Nek ten tlatah Jawi Wetan nggih wonten napa niku padang pasir Gunung Bromo niku lho. Dadi sak pendelengan niku wonten ning pasir. Enten wong loro melaku wonten padang pasir. Saking katebihan niku tiang kalih niku weruh wonten titik wonten barang ireng saking kadowan. Nggih, barang rupane napa? Ireng. Sing setunggal niki ngendika, kae wedhus. Sing setunggal ngendika, ora kae dudu wedhus, kududu wedhus. Barang ireng sing katok cilik saka kadowan kae, kae manuk gagak. Sing siji ngendika, ora ya, kae iki wedhus. Kancane nge, ora, kae iki manuk. Wedhus kae, manuk kae, wedhus, manuk, manuk, wedhus. Padu wong loro niki. Bibar niku melampah, saya cerak, niku barang sing ireng, katon ireng niku saya cerak, saya gede, bar niku mabur, barang ireng, kleper, ngaten niku. Terus kancane sing siji ngendika, lah saiki kowe ngerti to, kae iki manuk, buktine kae mabur kae lho, kae manuk gagak kae. Sing siji ngendika, anzah walau tarat, kae iki tetep wedhus senadyan mabur. Pokoknya kaya wedus. Sekali wedus, tetep wedus. Hidup wedus. Ngoten niku. Mila wong-wong sing ngeyel niku diarani napa anzah walau tarat. Wedus senadyan mabur. Nggih cara gampangane wong-wong ngeyel niku pendereke kelompok wedus, ngoten nggih. Dadi nek enten kelompok wedus nggih niku kelompoke wong-wong sing ngeyel lan mboten nganggo dalil kala wau. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu Kang Mas Bayu, adik-adik, piwucal saya sak lejengipun anna manil taja'ah ila ghairillahi khadhalahu. Anna yaktini man sapa wonge iltaja'ah sing ngungsi njaluk pitulungan pasrah bongkoan ila ghairillah marang sakliyane Allah khadhalahu. Sing dijaluki pitulungan iku bakal ngasorake dheweke. Yes. Siapa meminta perlindungan kepada Allah, maka dia akan menghinakannya. Njaluk pitulungan karo jin, nggih, jin iku sesuk bakal ngasorake dheweke. Nggih. Kula mboten wonten cariyosipun tiang-tiang tumindak syirik tansah manembah kalih jin lan setan. Nggih. Njaluk pitulungan, njaluk pengayoman marang danyang sing diarani mbau reksa, mboten enten critane dheweke dadi wong sing minulya. Rata-rata bubar mawut, ilang akalipun, lan piyambek pun dados tiang-tiang ingkang asor derajatipun. Wonten ing alam donya napa malih benjang wonten alam akhirat dipun lebetaken dening Allah wonten neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Salajengipun ingkang angka 3 isbatu wujudil jinni wa anna fihim rijalan wa nisaa. Ayat kalau isbat netepake wujudal jin, wujudipun jin. Nggih, dados jin menika estu-estu wonten. Ning jin niku makhluk ingkang gaib, boten saged dipun awuningani, boten saged diweruhi kanthi nggunakake pancandriya. Pancandriya nika maknanipun panca indra, tidak bisa dilihat. Mboten saged dipun tingali, mboten saged dipun rungokke suarane jin niku. Nggih, mboten saged dipun ambu, nggih. Wonten niki peranganipun kaum muslimin ingkang anggadahi pamanggih pokoke nek bengi-bengi sepi, kula nggih nate dipun kula dadi kelingan masa lalu niki. Mas admin pareng mboten niki kula cerita masa lalu niki. Kula tak nyuwun izin riyen kali. Mas admin nggih. Dados nalika kula nembe bibar lulus saking pondok pesantren nggih, kula niku piniji pinilih dados guru bahasa Arab. Ing nalika semanten kula mboten gadah montor. Jadi nguntel. Nah, kegandengan udan niku jawah ngejebreh nika saking panitia, jenengan mengke mriki mboten sah nguntel mawon dijemput motor. Oh nggih, kula ngoten. Dijemput motor ngangge mantol. Mantuk niku ndalu pun jam sedoso ndalu. Jawah niku dereng terang. Terus sing gejebreh niku. Wonten sak tengahe jawah rencang sing boncengke kula niku ngliwati wit gedhe niku mambu telo dibakar. Ustaz, pripun Mas? Niku kula kok mambu telo dibakar nggih. Ha terus enten apa? Sanjange simbah-simbah niku nek mambu telo dibakar berarti nembe wonten apa? Gendruwo ngoten niku. Lah kula tekon, lah napa gendruwo iki doyan telo kula ngoten niku. Ning ewan dene semanten, nggih wonten lho. Menungsa sing pun dianggap ustad ahli rukyah niku ya percaya kali ngoten. Nek aning telo dibakar berarti kuwi ana gendruwo utawa jin sing nembe ngetotake. Ya menika kelentu. Wujude jin niku mboten saged dipun tingali. Mboten saged dirungokke. Mboten saged diambu, nek mambu telo godhok berarti enten telo bakar berarti enten gendruwo, nek mambu kembang kemuning berarti enten peri lan sak piturutipun. Nggih. Mboten saged nggih. Ananging senadyan mboten saged dipun weruhi kanthi nggunakake pancandriya, jin niku estu-estu wonten. Wonten dalile saking Al-Qur'an, wonten dalilipun saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa anna fihim rijalan wa nisaa. Lan jin menika wonten ingkang lanang, wonten ingkang wadon. Ana jin lanang, ana jin wedok. Sebab napa Allah ngendika yakti ana perangane menungso lanang saka ana wong lanang saka kalangane menungso njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Berarti jin iku wonten sing lanang, wonten sing wedok, rak ngoten. Miturut surat jin ayat 6 niki. Malih-malih Kanjeng Nabi niku maringi piwucal donga, sederengipun kita niki mlebet wonten napa niki pekiwan nggih. Kula disanjangi Mas Anas Mujahidin, sanjange WC niku basa Jawa kramane pekiwan ngoten niki. Kula nembe ngertos nek toilet WC niku basa Jawane pekiwan nggih. Kula ngertose miturut kula piyambak WC niku basa Jawane sasana pangendokan. Ning kok terus disanjangi WC niku basa Jawane pekiwan, ketoke kok luweh sopan pekiwan tinimbang sasana pangendokan nggih. Nah, Kanjeng Nabi dawuh maringi piwucal, donga sedaringipun kita mlebet pekiwan nggih, sasana pangendokan kala wau. Supados maos doa, Allahumma ya Allah, indi yektosipun kula niki a'udzubika, nyuwun pengayoman dumateng paduka ya Allah, minal khubuthi, saking gangguanipun jin lanang wal khaba'ith, lan saking gangguanipun jin wedok. Pinangka dalil jin niku enten sing lanang, jin niku enten sing wedok. Simbah-simbah mbiyen le ngendika nek jin lanang diarani Joko Dolok, nek jin wedok diarani Perawan Sunti. Niku mboten enten dalilipun mleh, jin lanang jenenge Joko Dolok, sing wedok jenenge Perawan Sunti. Iku asale saking pundi kula nggih wallahu taala a'lam. Ning ingkang baku jin menika makhluk gaib wonten wujudipun. Dalilipun saking ayat, dalilipun saking hadis kathah saestu nggih. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun wonten setunggal hadis ingkang dipun serat wonten mriki. Wa an Khawlata, lan saking sahabat Khawlah. Khawlah menika sahabatipun Nabi ingkang palwestri, ingkang putri. Asmanipun Khawlah bintu Hakim bin Umayyah. Asmanipun Khawlah putrinipun Hakim nggih bin Umayyah. Yuqalu laha Ummu Syarik wa kanat imra'atan salihatan fadhilatan. Nggih. Luweh kondang dipun undang Ummu Syarik, mbokne Syarik. Wa kanat piyambakipun menika imra'atan setunggalipun piyantun setri salihatan ingkang salehah, fadhilatan ingkang anggadai kathah kautaman. Salehah nggih, sregep ngibadah, sregep sedekah dono driya, anggadai raos tunduk dumateng ayat lan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Khawlata binti Hakimin, saking sahabat Khawlah putrinipun setri Hakim, qalat piyambakipun ngendika, sami tu aku nate mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi maringi sabdo tomo, man sapa wonge nazala manzilan, sing manggon ana sawijining panggonan. Nggih, manggon ana salah sawijining panggonan nggih mboten mesti. Nek asring tindak gunung nggih, wah kok ana ning gubuk ning tengah alas, wah aku tak nginep ning gubuk. Ngene kuwi dipun wastani manzilan. Wah kok ana ning bulak kok ana ning pos ronda, wah aku tak nginep ning kene wae. Iku dipun wastani manzilan. Wah aku lunga ning alas, wah kok ana gua, wah aku tak nginep ning gua wae. Kula nggih pun nate niku nginep ten gua. Kula nate nginep nyipeng nggih wonten gua dipun wastani gua napa nggih kok ulur adi supe nggih. Gua Walet. Niku wonten perenganipun Gunung Cermai, tlatah Jawi Kulon. Wonten tlatah Majalengka. Munggah Gunung Cermai nggih, pun ajeng tekan pucuk niku pun lempe-lempe pun tele-tele nika pun tanpa daya. Nggih. Kula nginep wonten sak jroning gua, dipun wasani gua Walet. Gua Walet niku biyen Gunung Cermai jedhot terus dadi growongan niku jenenge dadi gua niku. Nggih. Wase pokoke wigati ning cariyos nggih, wigati ning cariyos. Sekabai papan sing dinggo leren awake dhewe niki mes dipun wastani manzilan. Kanjeng Nabi dawuh man sapa wonge nazala leren manzilan ana sawijining panggonan. Faqala banjur piyam banjur dheweke kuwi ngucap A'udzu aku nyuwun pengayoman. Bikalimatillahi tammati. Kanti kalimat-kalimati Allah kang moho sampurno. Min syarri ma kholak. Soko gangguani makhluk sing dicipto dining Allah. Lam yadurhu syai'un dewe ora bakal nompo beboyo opo-opo. Hatta yarhala min manzilihi dhalik. Nganti dewe lungo soko papan panggonan iku mau. Menika hadis riwayat Muslim nomoripun 2708. Nggih, hadis riwayat Muslim nomoripun 2708. Carane nyuwun pengayoman supados dipun ayomi dening Allah saking gangguanipun jin setan bekasaan tetekan gendruwo lan sak piturutipun rupa lelembut niku janjane siji mawon sik anu napa jin iku mawon nek wong Indonesia niku saking kreatife ngarani jin niku maneka warna nggih gendruwo wewe napa mele tuyul mbak yul terus glundung pringis tetek bengek nggih lan kuatah carane menungso niku supaya mboten diganggu gawe dening jin lan setan. Kanthi njaluk pengayoman marang jin setan. Nuwun sewu Mbah, kula putu panjenengan badhe nderek nyipeng wonten mriki ampun diganggu gawe. Niku kula nyaosi dahar arupa menyan, arupa dupa, arupa jajan pasar kembang tujuh rupa, pitik pancawarna, pitik cemani lan sak piturutipun niku sedanten ateges awake dhewe sampun nyuwun pengayoman marang sakliyane Allah lan liku kelebu tumindak syirik akbar mboten pareng haram hukumipun dosa sing paling gedhe antawisipun nggih niku nggih ha terus pripun nek ra etuk nganggo jimat supaya ora diganggu gawe carane nggih niki nyuwun pengayoman dumateng Allah. Allah niku ingkang nyipta jagat lan sak isine sing nguasani sing mbaureksa jagat sak isine menika Allah. Dadi nek nyuwun pitulungan ampun tanggung-tanggung njaluk pengayoman kok karo jin sing mbah ureksa desa. Desa tesih cilik. Jin niku mboten iso mbah ureksa ten desa. Sing mbah ureksa nggih Allah. Sing murba masesa jagat sak isine menika namung Allah. Mila kita nyuwun pengayoman dumateng Allah. Carane pripun? Maos niku wau. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pengayoman kanthi kalimati Allah sekang moho sampurna saka gangguane makhluk sing dicipta dening Allah. Saka gangguane setan, jin, lelembut, dedemit lan sak piturutipun. Ya ampun ngoten niku. Setan ora doyan, demit ora ndulit, pocong ora mbopong, tuyul ora kemrangkul, wewe ora kemelawe. Pun aman amin ya rabbal alamin. Ngoten niku punan. Cukup. Pasrah bongkoane tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala niku ateges awake dhewe dadi menungsa ingkang muwahhid nunggalake Allah. Manembah namung dumateng Allah, nyuwun pengayoman namung dumateng Allah, mboten butuh jimat, mboten butuh lelembut, mboten butuh dukun lan sak piturutipun. Mboten butuh sesajen, pancenan, wiwitan lan sak piturutipun. Lan wonten kalau dangan dalu punika kula badhe matur pinten-pinten praktek kesyirikan sing janjane intine niku core of the core nggih. Inti saking tumindak kala wau niku entek-entekane njaluk pengayoman marang sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang sepindah antawisipun? Nggih, pasang sesajen. Niku cetha-cetha, nggih. Tujuan utama saking pasang sesajen niku menungso njaluk pitulungan marang jin, mboten njaluk pitulungan marang Allah. Nggih. Nek njaluk pitulungan marang Allah carane cetha, melaha. Nggih, wela-wela ketok mata. Carane pripun ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking gangguanipun setan ingkang dipun laknat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pengayoman kanthi kalimat-kalimati Allah ingkang maha sampurna saking gangguane sedaya makhluk. Jenengan liwat wonten papan gawat, zikir maos kalimat niki. jenengan liwat wonten tengah alas, maos kalimat niki. Jenengan liwat kuburan, jarene gawat, maos kalimat niki. Cukup. Nggih, cekap. Mboten perlu liyane. Dadi wong sing pasang sesajen niku entek-entekane njaluk pengayoman marang saliyane Allah. Loro, wiwitan. Wiwitan niku entek-enteke nggih njaluk pengayoman marang saliyane Allah. Sinten niku? Dewi Sri. Nggih. Pasang pitik bekakak, nggih gereh petek. Sego golong mambu entong enak-enak enteng-enteng mentu terancam lan sak piturut diujubke kanggo Mbok Sri. Njaluk pengayoman marang Mbok Sri, muga-muga tanduran pari kula mboten diganggu dening ama. Senadyan sing diwaos suratul Fatihah ning ujube kanggo Mbok Sri. Niki ateges awake dhewe nyuwun pengayoman karo Mbok Sri. Haram hukumipun. Syirkul akbar. Terus saene pripun? Nggih, sego wiwit niku dipun dadosaken wisata kuliner mawon. Panjenengan tindak klaten insyaallah kathah sing sadyan sego wiwit. Wonten restoran mboten ten tengah sawah. Nggih, di samping meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi rakyat, tur nggih rasane enak sekecok, tur ora nampa dosa. Ning nek jenengan atur sesajen kanggo Mbok Sri sing bau reksa sawah, ateges awake dhewe sampun tumindak syirik. Tiga, wonten ritual dipun wastani ritual ceprotan. Ceprot-ceprotan niku rituale. Dadi wong sak desa niku ndamel ambengan nggih sego golong mambu entong sesajen sak cekapipun, omah setunggal nggawa ambengan setunggal, omah siji nggawa tempah siji. Mengke dibeto ten ngisor wit gedhe didongani kalih mbah kaum, tujuane napa? Njaluk pengayoman karo sing nunggu wit gedhe. Bar diujubke terus do cepro-ceprotan panganan niku. Niku entek-entekane ya njaluk pengayoman marang saliyane Allah. Syirik meleh. Nggih, naudzubillahi min dzalik. Wonten meleh niki ritual napa nek kula mastani niku? Tawaf ngubengi desa. Berarti wonten telatah padesan nggih mboten tebih saking mriki saben malam siji suro niku warga desa niku padha lek-lekan begadang. Nalika sampun jam 12 dalu, wong-wong lanang sing lek-lekan niku masang guenter. Jalan-jalan masuk mlebu ten desa niku ditutupi kabeh, ra kena dienggo liwat, diblokir. Bibar niku wong-wong lanang niku do udo. Cepot kelambi, cepot kathok. Udo mbligung telanjang bulat, mboten kotak. Bar niku napa wong sing telanjang bulat niku melayu-melayu tawaf ngubengi desa. Kula taken lha niku tujuane napa? Mengkuwi gati napa kok dadak udo tengah wengi ngubengi desa. Mas supaya desa kene didadekake desa sing subur makmur, gemah ripah tata titi tentrem kerta tur raharjo, murah kang sarwa tinuku, gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, seger kang sarwa tinombe. Ngombe sik. Bismillah. Mboten diumbeni niku ya mboten kemepiar. Dadi jenengan tawaf niku njaluk supaya desane subur makmur. Nggih, niku sing disuwuni sinten? Entek-entekane sing mbau reksa. Mboten Mas nyuwun nggih kalih Gusti Allah. Ha nek nyuwun karo Gusti Allah niku carane salaten masjid nutupi aurat ora malah udo, ngoten niku. Nggih. Iku ritual niku. Angka 3, mara ning gone dukun njaluk pitulungane dukun. Niku dukun niku le nambani. Niku nggih entek-entekane njaluk pitulungan marang jin melih. Dados tumindak-tumindak entek-entekane njaluk pitulungan marang jin niku kuatah para jamaah. Mara ning dukun sak lajengipun pesugihan. Wis aku urip pisan rekoso dinyek kere getibal 27 tanpa bondo tanpa omah tanpa ruang, nggih. Kandang langit kembul mega, kabur kanginan kaya godhong sing mboten wonten uwite. Nggih. Aku wis jeleh dadi wong melarat. Aku pengin sugih. Carane gampang, piye? Kowe golek pesugihan. Maneka warna pesugihan iku. Wonten kandang bubrah, wonten jaran menol, jaran penoleh, nggih. Seneko-neko tetek bengek niku. Niku entek-entekane napa? Njaluk pengayoman marang jin, njaluk bondo marang jin. Niku syirkul akbar. Pun mboten sah kepengin sugih. Nek sugih nyuwun bondo dumateng Allah Subhanahu wa taala ora kok njaluk marang sa'aliani Allah subhanahu wa ta'ala. Lantasih kathah praktek-praktek sanesipun. Sing ente-enteane menungso niku padha njaluk pitulungan marang jin, njaluk pengayoman marang jin. Sing angka 7 ilmu kasekten niku ente-enteane nggih njaluk pitulungan marang jin. Napa niku ajian macan gembong? Napa ajian macan gembong niku wonge malah dadi macan tenanan mboten enten. Terus pripun niku nggih dheweke nindakake ritual kesyirikan, ritual bid'ah langkung rumiyin, ngebleng telung dina telung bengi terus maca japa mantra ngundang jin sing rupa macan niku jine mlebuten awake mengko terus dheweke kesurupan dadi kaya macan. Nggih. Manfaate napa? Mboten enten manfaate. Manfaate awake dhewe tumindak syirik mlebu neraka naudzubillah min dzalik. Terus sesone awake dhewe pun mati. Macane gembong niku nemplek ten anak putu. Rekoso melih anak putu. Nggih. Kudune urip tentrem ayem salat niku ayem salat dadi abot arep maca Quran males. Nggih nang jero omah hawane ming kudu nesu mawon. Lah nggih wong awake dhewe awake niku pun dikuasai dening setan. Dikuasai dening syaitan. Dikuasai dening jin macan kala wau sing diundang kala wau. Carane ngundang pripun? Nggih kanthi sesajen. Carane ngundang pripun? Kanthi poso-poso sing bid'ah sing mboten nate diajarke Kanjeng Nabi. Setan niku seneng nek menungsa tumindak syirik tumindak bid'ah setane mara. Ketoke zikir ning zikire zikir bid'ah sing mara mboten malaikat sing mara malah setan. Tujuane napa njlomprongke manungsa? Sebab pitulungane jin ngendikanipun Allah mboten nambahi kejaba saya sesat, saya nalisir, saya tebih saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saking hadis kala wau, nggih, Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge leren ngaso ana sewijining panggonan banjur sing kira-kira niku gawat, sing kira-kira wingit, banjur dheweke ngucap nyuwun pangayoman dumateng kalimatipun Allah ingkang Maha Sampurna, dheweke ora bakal diganggu gawe dening apa wae. Nganti dheweke lunga saka panggonan kuwi mau. Dawuhipun Kanjeng Nabi, utusanipun Allah ingkang murba masisa jagat. Hadis sahih riwayat Muslim. Piwucal kesainanipun napa sepindah setunggal nggih mboten sepindah. Bayanu barakati hadza doa. Donga niku wau sing ungelipun sing redaksinipun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq niki dados niki pinangka donga sing kebak barokah. Monggo-monggo sami dipun amalake. Ora mung wedi-wedi-wedi. Supaya ora diganggu pripun. Maos doa niki nyuwun pitulungan dumateng Allah. Cukup. Nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus ping pinten dipun waos sak cekapipun ngantos rasa ajrih niku ical. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ngoten niku. Mangke insyaallah Allah maringi ketentraman. Allah maringi pitulungan. Setan sing jauh waune ajeng nyerak niku dadi minggat. Nggih. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-haq bebener iku wis teko sing batil bakal ilang. Simbah-simbah ngendika surat dirojaya ningrat linebur dening pangastuti. Setan lan wadya balane ajeng nyerak nyuwun pitulungani Allah minggat kabeh. Dan diizin lan palilahipun Allah subhanahu wa ta'ala ning syaratnya napa awake dhewe nguwai jimat-jimat, nguwai ajijaya kawijayan, nguwai ritual-ritual sesajen jaluk pitulungan marang jin kudu ditinggal kabeh. Nek wonten ingkang tesih ngrumati jimat enggal-enggal dipun obong, dipun sirnakake, dipun musnahake, mboten perlu ajrih. Dek wingi kula nggih bar ngobong kathah niku. Nate kula ngobong sak karung niku nggih mboten enten apa-apa niku. Enten wong mriki nggih beto jimat mboten diobong piyambak to Pak. Hadek wingi niku kula ngobong malah adik kula kesurupan niku. Kula matur mesti adike ora salat. Nggih niku ayo pun cetha nek ora salat gitu. Mila sholat ditindakke nyuwun pangayoman dumateng Allah kapitadosan-kapitadosan signalisir niku diguwak. Nggih. Kita sedaya umat Islam madhep mantep nderek syariatipun Allah. Ora goreh, ora rongeh, ora gampang kapilut marang was-was setan kiwa tengen. Marang kondoni dukun kiwa tengen, guwak kabeh. Omongane dukun dibujak, buak, mboten dipun pitadosi, nggih. Supados kita sedaya dados titahipun Allah, dados kawulanipun Allah ingkang muwahhid, ngibadah, manembah, nyuwun pengayoman, pasrah bongkoan tawakal namung dumateng Allah. Rezeki pun diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Kula niku mboten nganggo jimat, alhamdulillah nggih, tesih pinaringan rezeki. Awak kula nggih lemu. Ora kok nek ora nganggo jimat dodole ra payu awake terus kuru, neki niku mboten enten. Nggih. Sing nganggo jimat ya lemu, sing ora nganggo jimat ya lemu. Sing nganggo jimat sugih, sing ora nganggo jimat sugih nggih enten. Sing ora nganggo jimat melarat enten mboten? Oh kathah. Dadi jimat napa pesugihan niku mboten paedah. Upama paedah niku paedahe ming sithik. Ning sesuk ten akhirat kita sedaya nampa bebendu. Nampa pasiksan. Gegirisi saking Allah Subhanahu wa taala. Dados pendonga kala wau piwucalipun Kanjeng Nabi kagem kita sedaya pinangka pendonga ingkang kebak barokah. Monggo sami dipun amalake. Nggih. Wayah dalu nginep ya mbak ten omah kok ajrih ya. Aku kok wedi ya perintang-perinding maos doa niki. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Tsaniyan annal Qur'ana munazzalun ghairu makhluq. Al-Qur'an niku dawuhipun Allah ingkang dipun paringake dumanten Kanjeng Nabi. Al-Qur'an niku sanes makhluk. Mila awake dhewe dikeparengake nyuwun pangayoman kanthi sifatipun Allah. Nggih menika Al-Qur'an. Pareng nyuwun pangayoman marang Allah, pareng nyuwun pangayoman kanthi sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan sifatipun Allah menika sanes makhluk. Al-Qur'an sanes makhluk. Nggih. Ane Al-Qur'an niku makhluk awake dhewe kan mboten pareng nyuwun pangayoman dumateng makhluk sakliyane Allah. Pinangka tandha bilih Al-Qur'an niku sanes makhluk. Ananging menika pangandikanipun Allah pinangka sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Salisan anna al-isti'adzata la takunu bighairillah aw bi sifatin min sifatih. Mboten pareng kita sedaya nyuwun pangayoman dumateng sakliyane Allah. Nyuwun pangayoman dumateng sifat-sifat sakliyane Allah menika mboten dipun keparengake. Rabi'an bayanu kaifiyatil isti'adzatil masyru'ah. Dalil hadis niki pinangka dalil ingkang nerangake jlentrehake piye to carane nyuwun pangayoman marang Allah. Ya menika kanthi maos doa menika. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Cekap. Yakin, madep, mantep, Allah Subhanahu wa taala badhe maringi pitulungan. Kanthi doa menika. Menika dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, ya kudu yakin. Awake dhewe niku kadang kala didawuhi Allah mboten yakin, mboten percaya, mboten pitados. Didawuhi Kanjeng Nabi ra percaya. Nggih, bareng sing kandha dukun semrintil. Nggih, mongko dukune niku mboten tau salat, mboten tau wudu. Aduse ming pisan setahun pisan nek pas sasi sura niku. Malah dipercaya omongane dukun. Nggih. Kelentu dipun buak, dipun bucal. Kapitadosan-kapitadosan kala wau. Jadi carane njaluk pengayoman saking gangguane jin setan saking bebaya tenung santet sihir sapi turutipun kanthi nyuwun pengayoman dumateng Allah carane kanthi maos isti'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Utawi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khamisan bayanu syumulil Qur'ani wa kamalih. Dalil hadis kala wau nggih pinangka tandha bilih Al-Qur'an niku dados wahyunipun Allah ingkang sampurna. Nggih, sebab isi pendongane kan kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimatipun Allah ingkang maha sampurna. Nggih, kalimat-kalimatipun Allah, firmanipun Allah, pangandikanipun Allah nggih menika Al-Qur'an menika sampurna. Mboten wonten kekuranganipun. Mboten wonten kelemahanipun. La ya'tihil batilu min bayni yadaihi wala min khalfih. Al-Quran iku ora ono kebatilane. Ora ono kekurangane. Nggih. Mbuh saka ngarep saka mburi ora ono. Murni Al-Quran iku sampurna saking Allah Subhanahu wa taala. Jam pinten niki nggih? Tasih wonten wekdal sekedhik. Kula anggadahi pepinginan badhe maosaken nggih sabda tamanipun pitutur luhuripun panjenenganipun Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan. Piyambakipun ngendika. Wastimta'ul jinni bil insi. Nggih, jin niku nek disuwuni pengayoman dening menungsa, menungsa niku nek ngelembah manah marang jin, menungsa niku nek ajrih marang jin, jin niku seneng kepati-pati. Wah, eneng menungso sing njaluk pitulungan marang aku pinangka jin seneng bunga. Sebab nopo menungso niku janjane derajate luwih inggil tinimbang jin. Lah kok eneng menungso malah njaluk pitulungane jin, jine niku tambah kementus. Nggih, tambah gedhe ndase lan sak piturutipun. Sebab nopo? Annal insa yakhda'una lahum wa yu'adzimunahum wa yujillunahum. Nggih. Sebab menungso iku yakhda'una lahum manut marang apa penjaluke jin. Nalika njaluk pitulungan marang jin mboten gratis. Nindakke poso-poso sing nalisir saka syariat. Napa niku ngebleng, napa niku pati geni, napa topo mendem, napa topo bisu, napa topo ngerowot lan sak piturutipun. Niku poso-poso siang-siang ingkang mboten wonten syariatipun wonten sak lebetipun agami Islam. Jin seneng. Kok tak kon poso mendem ya gelem iki. Seneng. Wa yu'adzimunahum lan menungsa iku ngagungake para jin. Wa yujillunahu. Nggih ngagungake terus menghormati ngurmati dumateng jin. Tapi hadza istimta'un lil jinni bil insi. Tumindak-tumindak kala wau niku gawe senenge jin. Jin seneng nek dijaluki pitulungan dening menungso. Sebab menungso dadi manut marang jin, menungso dadi wedi marang jin, menungso dadi napa? Ngagung-ngagungake nyubya-nyubya marang jin. Fakullun minal fariqaini istamta'a bil akhir. Menungsane nggih seneng nalika njaluk pitulungan marang jin. Dadi nek enten menungsa sing njaluk pitulungan marang jin, jine ya seneng disubya-subya, jine seneng disembah, menungsane ya seneng sebab nopo? Apa sing dadi penjaluke disembadani. Pengin sekti diwenehi aji macan gembong. Diwenehi aji pelet, nggih. Aji jaran goyang semar mendem. Lan sak piturutipun. Wa hadza istamta'a bihusuli hawaijihi. Menungsa sing iki rumangsa seneng sebab penjaluke iku iso dikabul. Wa hadza istamta'a bita'zimihi. Lan jine rumangsa seneng sebab dheweke diagung-agungke dening menungsa. Jine rumangsa seneng sebab menungsa tunduk wedi marang dheweke. Wa sarfuhu hadzal insi ilal kufri badalal iman. Lan jin iku rumangsa seneng nalika menungsa iku pasang sesajen, manembah marang jin, nindake ibadah marang jin, lan napa niku keimanane dadi bubrah. Seneng. Jin iku nek menungsa imane bubrah seneng. Sebab setan niku sampun sumpah wonten ngarsanipun Allah fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, niku kondone iblis nggih. Ya Allah, kanti kamulyan paduka. Kula badhe nyesatake. Kula badhe njlomprongake menungsa saakeh-akeh. Kawula-kawula panjenengan wong-wong Islam niku ajeng kula jlomprongne kabeh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kejawi kawula paduka ingkang ikhlas manembah dumateng paduka. Ngibadah namung dumateng panjenengan niku kula mboten iso njlomprongke ya Allah. Ning menungsa-menungsa sing rongeh, menungsa-menungsa sing goreh, sing kepingin sugih cepet, kepingin duwe aji jaya kawijayan, nggih sing wedi, iku kabeh tak jlomprongke. Carane napa? Tak perintah masang sesajen. Tak perintah njaluk tulung marang aku. Tak perintah kowe nindakno ngibadah-ngibadah sing ora tau diajarke Kanjeng Nabi. Tak perintah kowe ngida-ida Al-Qur'an. Tak perintah kowe aja gelem ning masjid lan sak piturutipun. Supaya wong padha kejlungup, padha kejolomprong, aduh saking syariat paduka ya Allah. Dadi jin seneng nek enten menungsa nalisir niku. Nggih. Salajengipun fadalla ala anna listi'anata bil jin syirkul akbar. Iki pinangka dalil bilih nyuwun pangayoman marang jin iku pinangka tumindak syirik akbar. Walau sumiat bighairi syirki senatian diwenehi jeneng mboten diwenehi jeneng kanthi tetembungan syirik. Iki dudu syirik, iki jenenge ceprotan. Iki dudu syirik, iki jenenge pesugihan. Iki dudu syirik, iki jenenge kasekten. Iki dudu syirik, iki jenenge ajian jaran goyang. Iki dudu syirik, iki jenenge negosiasi dengan jin lan sak beturutipun. Na'udzubillahi min dzalik. Lau summiyat bil istighdam. Senadyan diwenehi jeneng, iki ora syirik yo, iki mung njaluk pitulungane jin. Au ma asbah dzalika minal asma utawa diwenehi jeneng-jeneng liyane. Caos dahar, wiwitan, napa meleh? Napa meleh? Bedah bumi, ajeng duduk kuburan niku. Njaluk pengayoman saka jin sing bau reksa ten keramatan niku. Pasang sesajen omah amik ngobong menyan. Iki dudu syirik, iki jenenge bedah bumi. Bumi kok dibedah iki lho. Plendungane dibedah mboten napa-napa. Bumi kok dibedah. Dadi duduk-duduk mawon iki. Ngetoki wit resan ketoki mawon. Iki dudu syirik, iki jenenge resan. Iki wit gedhe ning sing nunggu supaya ora ngamuk. Ha iki supaya tentrem dibakarke menyan ning kene. Niku syirik, Pak. Njaluk pitulungan marang sing nunggu resan iki. Kula nate ngetok irisan sing pun ambruk. Niku wong-wong gedhe nonton kok kadohan. Wedi ajrih. Wedine marang sak liyane Allah. Sebab dheweke pun kebacut nyubya-nyubya mengagungkan demit sing nunggu resan kala wong. Niku mboten pareng. Nggih, niku syirik akbar kedah dipun tebihi. Fal wajib ingkang dados kewajiban kita sedaya. Annal insa menungso iku yatubuna ilallah subhanahu wa ta'ala. Kudu enggal-enggal mertobat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Min mumarasati hadihil a'mali minal jin. Tumindak soko praktek-praktek njaluk pitulungan marang jin. Ditinggal ke kabeh. Nggih, kula wau matur ke kuatah wau. Niku kudu ditinggal kabeh. Wajib hukumipun. Sebab niku tumindak syirik. Wal wajib alal jin lan wajib tumrape jin mboten menungso tok sing tobat jine nggih an yatubu ilallahi min idlalil insi wa ighwaihim wajib tumrape bangsa jin niku tobat marang Allah Subhanahu wa taala nggih min idlalin nas mboten pareng nyesatake menungso wa ighwaihim jlomprongake menungso mboten pareng nggih li annal kulla ibadun min ibadillah sebab menungso lan jin niku kabeh niku titah lan kawulane Allah Subhanahu wa taala menungso anggadai tugas manembah ngibadah dumateng Allah semanten ugi jin ora malah dadi jin seneng disembah dadi jin seneng dijaluki pitulungan aku ki jin Islam nek jin Islam mboten bakal dheweke niku nemoni menungso jin sing menemoni menungso, jin sing menehi pitulungan marang menungso kanthi syarat sing neko-neko niku wau. Niku senadyan ngaku Islam ning janjane pun jin fasik. Nek jin sing Islam saestu niku pun fokus urip ten alam jin, alam gaib manembah dumateng Allah. Mboten ngurusi menungso. Nggih. Yajibu alaihim makhafatullah wa khasyyatuhu wa raghbatu ilaihi. Menungso lan jin niku anggadai kewajiban ajrih dumateng Allah. Wedi dumateng Allah, nggih. Lan anggadai raghbah. Nggih, pepinginan nindakake ibadah. Wa taatuhu, taat manut dumateng Allah, wa taatu rasulihi. Lan taat manut dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanthi nindakake dawuh-dawuhipun Rasul wonten saklebetipun hadis-hadis ingkang sahih. Wa tarku ma haramallah lan ninggalake perkara-perkara nggih ingkang dipun haramake dening Allah Subhanahu wa taala. Atus nek panjenengan kita sedaya pengin ngerti endi to barang-barang sing haram niku takone kalih para ulama, kalih para kiai kanthi ada dasar dalil. Jari sapa nganggo jimat iki haram? Jarine Mbah anu napa niku jamprong kiai kocrit niku entuk kok. Tekon ini gue kalih ahli agama. Mboten tekon kalih dukun. Nek dukun ya mesti etuk. Gitu. Dukun ini gue kawulane syaiton. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Podo takono siro kabeh marang poro ulama. Nek siro orang mengertosi. Nek siro orang mengerteni takon. Mboten niku gue. Sa'ala jengipun panjenenganipun Syekh Saleh bin Abdillah bin Fauzan al-Fauzan. Maring dawuh malih. Gitu. Fahadihi mas'alatun khatirah. Tumindak syirik. Jaluk pitulungan marang jin. Iku pinongko tumindak sing bebayani. Yajibu ala ahli ilmi. Wajib tumrape para ulama. Wa ala duati ilallah. Lan wajib tumrate para da'i. para kiai, para mubalek, para ustad, an yubayyinu halinnas, nerangake, jelentrehake, kanggo para menungso kabeh. Para menungso, aja do tumindak syirik, aja do njaluk pitulungan marang jin, aja do duwe njaluk pitulungan kasekten marang jin. Wah, iki dudu saka jin iki karomah saka Allah. Karomah niku ora kena dipamer-pamerke. Nggih, Kanjeng Nabi Musa niku nalika weruh santete tukang sihir Firaun niku gemeter. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kanjeng Nabi Musa niku gemeter mergo rasa wedi. Kulna la takhaf. Ingsun dawuh, Musa, sira aja wedi. Wa alqi ma bi yaminika talqaf ma sana'u. Teken sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno. Dheweke bakal nguntal marang ula-ula cilik sing digawe dening para tukang santet iku. Dadi Nabi Musa niku mboten ngerti. Nabi Musa niku ajreh, ora kok tenang wae aku duwe tongkat sakti, ayo maju kabeh tak tutuki tongkat sakti. Mboten ngoten niku. Ning nek wong-wong sing jare ngaku duwe karomah niku iso memamerkan kesaktianipun, kasektenipun, kadigdayanipun, bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. Yen kesel pijeti wae godo, yen ngelak ngombene banyu wiso, yen ngelih ngentekke lemper limo. Niku sedanten ngedebus kerincing, mboten saking Allah. Mula rata-rata wong-wong sing aku duwe karomah iso dipamerke tembudi-pundi, niku rata-rata amalipun nalisir saking Al-Qur'an lan Sunnah. Nggih, nek karomah niku enten apa mboten? Wonten, karomah niku wonten. Ning karomah niku mboten iso dipamer-pamerke, jedule niku nggih. Dadaan pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala kagem tiang-tiang soleh ingkang tansah ngamalake Al-Qur'an lan Sunnah. Derajate Nabi mawon ajrih kok. Wonten menungsa malah mamer-mamerke kadigdayanipun kasektenipun niku ateges asalipun saking syaiton, pitulunganipun saking jin. Dados para kiai, para ulama, para ustad wajib nerangake perkara kesyirikan dumateng para menungsa. Walasiyama indal bawadi utaminipun wonten papan-papan ingkang bawadi. Nggih, desa kluthuk wal qura karang padesan albaidah sing adoh an huduri majalisid dzikri sing adoh saka papan-papan pengajian. Wonten turut perengan gunung, wonten jurang-jurang, wonten desa-desa sing delik. Nggih, sing dakwah niku pengajian niku jarang-jarang dipun wontenaken mriku. Ha niku diterangke ten mriku. Nggih, niki kewajiban para dai. Kewajibanipun para ustad nerangke masalah tauhid niki. Jelentrehake masalah kesyirikan niki. Sebab niki bahaya perkara sing gegirisi. Nggih? Fa inna hadza yaksuru kullama kasural jahlu. Tumindak syirik sing kaya mangkene iki bakal saya akeh nalika kejahilan niku merebak ten pundi-pundi papan. Wa haqiqatu hadza annahu amilun lil jin. Lan hakikatipun niku tumindake para jin sing nalisir para setan kala wau. Wa annahu musyrikun billahi azza wa jalla dhewe iki kelebu wong-wong sing tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtasiru syarruhu ala nafsih. Nggih, wong sing nyuwun pitulungan marang jin niku bebayane kerugianipun menika mboten namung tumama marang awake dhewe. Nggih. Bal yudhallilun nasa. Ananging dhewek uga nyesatake menungso. Wong sing njaluk pitulungan marang jin niku mesti ajak-ajak menungso liyane supaya ngetutke dheweke niku, nggih mboten? Nggih, dukun niku mboten mungkin dukun nak tak nggo dhewe, mboten mungkin. Mesti ajak-ajak menungso, ayo berobat kepada saya sing dagangane seret gitu. Sing pengen sekti mandra guna jayeng palugon. Nggih, otot kawat balung mesti sumsum gegolo, delamane pacul bokonge ceret. Ayo ayo tak ajari kene. Nggih, mbayare murah, lho mbayare murah. Kula nate ningali wonten dukun niku praktek, mau ngatasi napa niku dagangan yang seret supaya laris. Ten telatah mriki. Nggih. Lah kok ngantek sesasi niku ora ening pasien sing teko, akhire dukune gulung tikar. Awang dheweke wis ra payu kok arep nulungi dagangane menungso liyane, iku dukun kampret apa piye kuwi gitu. Ngedebus kerincing ngono ya cek akeh sing percaya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yufsidu aqaidan nas. Lan wong-wong sing tumindak syirik niku ngerusak akidahe menungso. Kapercayane menungso niku dadi rusak. Kados nate kula aturaken wonten tlatah Ngayogyakarta niku wong-wong sing jare isoh mangerteni wujude jin kondo iki jenenge omah pocong sumi. Nalika dipun takeni Pak RT RW mriki mboten enten menungsa jenenge Sumi ten omah mriku. Niku dalem kagungane ulama. Kagungane Haji Rasyidi, Menteri Agama kedua di era Presiden Soekarno. Nggih. Pahlawan nasional, Menteri Agama, tokoh umat Islam. Niku omahe. Lah kok dikandake omah pocong Sumi, jare kuwi omahe Sumi dirampok mati terus dadi pocongan. Iku ceritane para dukun niku. Nggih, gawe sesat akidahe menungso, ngapusi menungso, ngedebus kerincing. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ya'ti ilaihin nas wa yas'alunahu, para menungso niku padha kemruyuk dampiak-dampiak berbondong-bondong moro marang dheweke, takon marang dheweke. Wa yukhbiruhum bil mughayyabat. Banjur jin iku ngabarake marang menungso perkara-perkara kang gaib. Sesuk bakal eneng kedadian ngene, sesuk bakal eneng kedadian ngene. Tukang ramal niku kabeh ngedebus. Nggih. Yukhbiru annas bil mughayyabat. Menehi kabar menungso babagan perkara-perkara gaib. Sing anyar niki napa nih sing mriku jare presiden sesuk bakal lengser tahun 2021 niku ngedebus kerincing. Nggih, ngendikake perkara-perkara gaib. Mboten perlu dipun pitadosi. Kiamat akan terjadi pada tahun 2000. Pinten nika? 2012. Ngedebus kerincing sakniki pun 2021 lho. Pun sangang tahun niki. Nggih. Dari 2012 kiamat. La ilaha illallah. Ngono kuwi ya ning sing percaya lho yoan. Nggih. Mboten pareng. Kita mitadosi perkara gaib sing dikandhakke dening menungso. Kita namung mitadosi perkara gaib ingkang dipun ngendikaken dening Allah, ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ya'muruhum bidzabhi li ghairillah utawa merintahake dheweke supaya meragat satu kewan kanggo sakliyane Allah niku ingkang diarani sesajen. Au ghairu dzalika min anwa'i syirki utawa nindakake kesyirikan-kesyirikan sing rupane maneka warna. Saya jamane saya tuwa niku kesyirikan mboten saya sudo malah saya tambah. Nggih. Amma annaka tatakallamu amaman nas an qadaya siyasiyah. Para kiai, para ustad, nek sira iku kondo, khutbah, ceramah ning ngarepe menungso babakan urusan politik-politik. Fa hadhihi ma faidatan nas minha. Iku paedahe apa kanggo menungso? Kowe iki nek ceramah ngrembug urusan politik, kowe iki ustad, kowe iki kiai, kowe iki ulama. Ceramah ning ngarepe menungso ngrembug politik, paedahe apa? Ma faidatul badwi fi sahara. Wong desa kelutuk tak ceramahi politik niku mudeng napa mboten? Simbah-simbah, Pakde, Budhe sing urip wonten perengan gunung, nggih. Nalika wungu saking sare niku tindak dateng saben macul ketuklak-ketuklik, kesel makani pitik, kesel makani sapi, tindak masjid diceramahi politik. Mudeng mboten? Kula men nggih, kula niku ya wong desa ning ora kebangetan kelutuke. Kula niku nek enten wong ceramah politik nggih mung mlongo niku, mboten ngerti niku. Nggih. Mongko wong-wong badui, wong-wong ten Karang Padesan tesih kathah sing tumindak syirik. Niku lho tumindak syirik niku do terangno, aja marah nerangke politik gitu. Ngendikane Syekh Al Fauzan ngoten niku. Awin nas fil qaryah utawa para menungso ngrungokke pengajian politik menungso sing ana nggon desa-desa kluthuk niku. Diwenehi pengajian politik. Ma faidatuh min hadhil umur? Padha paedahe apa nek dheweke ngrungokke ceramah-ceramah ngono kuwi? Wahum waqi'una fi syirki. Kamangka wong-wong niku tesih padha nindakake kesyirikan. Au yajhaluna qira'at al-Fatihah. Utawa menungsa niki padha mboten saged maca Al-Fatihah. Nggih simbah-simbah, mbokde-mbokde, mbok bakul sinambi wara. Sing uripe niku ten ngisor-ngisor jurang ten pereng-perengan gunung wonten tengahe alas. Maca Fatihah niku ora iso. Diwulang pengajian politik, paedahe napa? Dheweke tesih do tumindak syirik lho niku. Nggih. Allati hiya ruknun min arkanis shalah. Kamangka suratul Fatihah niku pinangka rukunipun salat. Luwih becik diajari nggo Mbah. Mbah Kakung, Mbah Putri, Pakde, Budhe nggo sami tindak masjid. Monggo sami tindak majelis taklim sinau sesarengan maos surat Al-Fatihah. Niku luwih becik malah. Luwih jos gandos, luwih mergenggeng. Nggih, luwih gedhe paedahe. tinimbang diwulang isine koran gitu. Awas lho Mbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, sak menika kondisi politik nembe mboten sae. Sak menika niku waduh partai niki niku pun ida-idaan kalih partai niku. Jenengan niku sak niki regane niku pun inflasi lho Mbah. Nggih menteri luar negeri pun ngeten-ngeten lho Mbah. Menteri iki napa to Mas? Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Dados dakwah niku kedah disikake ngrumiyinake perkara ingkang luwih penting nyelametake menungso saka tumindak kesirikan supados napa sesuk nek ampun sedo piyambakipun pinaringan pangapura mlebet swarga langgeng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ora kok tumindak syirik malah ditokne, malah dijak mikir berita-berita politik nasional. Nggih mumet malah, mboten nyambung gitu. Yajibu alaina an nattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala. Kita sedaya wajib takwa marang Allah. Wa an nu'allima anna manhajar rasul. Lan wajib awake dhewe niki nerangake bilih carane Kanjeng Nabi nalika dakwah niku kanthi mulangake dakwah, taklim, irsyad menehi pituduh. Fima yanfa'un nas, nggih sing saged beto manfaat kanggo menungso. Wa aidan mu'alajatu ma waqa'a fihi an-nas fi baladihim wa fi anfusihim. Lan nindakake perkara-perkara ingkang saged ndandosi kesesatan ingkang dipun tindakake menungso wonten sak tengahing negari ingkang dipun tindakake wonten awake dhewe niku. Amma annaka tajlibu lahum masyakila min ba'd. Nggih ewon dene sira iku napa niku malah gawe cintrakane nglaku. Nggih dakwah niku ora ngentaske menungsa saka kesesatan ning malah gawe bubrah. Wa turidu minhum an tu'aliju qadiyata Amerika au qadiyatal Jazair. Malah wong gunung niku dijak mikir piye iki supaya awake dhewe iso ngebruke Amerika. Piye supaya awake dhewe iso ngebruke Aljazair. Lah wong gaweane ndeplok. Gapleke kon mikir Amerika. Kon mikir Aljazair luar negeri. Ya mumet sirai. Aku kadiyat Sudan. Utawa kan melu mikir negara Sudan. Mikir desane DWW ruwet kok tiang niku kok. Kon mikir negara liane. Nge? Wahum masakin ma'abi aidihim syai. Mangka tiang-tiang niki tiang ingkang beten anggadai ngelmu. Nge poro bapak poro ibu ingkang panggesangan pun tebih saking majelis-majelis taklim. Niku butuhnya nggih diwenehi ilmu, ora diwenehi berita-berita Amerika lan sak pituripun. Nggih. Wa aidan hum waqi'una fi ma huwa akhtar min dzalik wa huwa al-jahlu wa fasadul aqidah. Luweh-luweh para manungsa niku nindakake napa niki penyimpangan rupa akidah-akidah ingkang rusak. Niku ingkang kedah dipun tandosi. Akidah ingkang risak, praktek-praktek kesyirikan niku dipun terangake. Sebab menungsa nek mboten mertobat saking kesyirikan, nggih, piyambake pun mlebet nerakanipun Allah langgeng sak lami-laminipun. Mila kula matur pinangka panutuping atur wonten kalau dangan dalu punika. Janjanipun para ulama, para ustadz, para kiai ingkang tansah ngaturaken pepeling, nggih, ingkang tansah ngaturaken piwucal babagan tauhid, nggih, menehi prengetan. Peringatan nggih, peringatan ngawisi menungsa saking tumindak kesyirikan. Niku pinangka ulama, ustadz, kiai sing tresno dumateng umatipun. Tresno dumateng jamaahipun. Nggih. Sebab dheweke kepengin supaya jamaahe selamat saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dengan dalu punika mugi-mugi ingkang segedhik saged beto manfaat wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Ahsanallahu ilaikum wa hayyakumullah wa antum kadzalik nggih sami-sami. Ketika habis berziarah itu setelah keluar dari makam apakah syariatnya harus cuci tangan, cuci kaki termasuk sunnah bukan? Sepertinya hal tersebut menjadi keharusan atau kudu nggih, kedah. Kula piyambak dereng mangertosi wontenipun dalil. Kejawi pangandikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Sapa wonge ngedusi mayit prayoga dheweke adus, sapa wonge nggotong mayit, nggih nggotong bandosane mayit nalika ajeng dipun makamaken prayoga dheweke wudu. Ewan dene kondur saking ziarah kula piyambak ngantos dumugi sepriki dereng mangertosi dereng nate nemoni nemai wontenipun dalil ingkang merintahake wisuh saben-saben mantuk saking ziarah kubur. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah hipnotis termasuk sihir dan mohon penjelasannya tentang alam bawah sadar? Hipnotis niku sak ngertos kula wonten kalih. Nggih. Sepindah niku rupa pengendikan-pengendikan ingkang sifatipun niku memotivasi kemawon, nggih. Upami yang wonten ibu-ibu ingkang nembe napa niki lahiran nggih, badhe lar, ngrasake lara, nggih. Sabar, nggih. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan bahwasannya Anda ini sedang berada di sebuah kebun yang hijau, yang penuh dengan bunga, air mengalir gemericik membawa ketenangan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning nek hipnotis niku ngemu perkara-perkara sing ora kelebu nalar. Setelah saya petreti nanti, ya. Bayangkan diri Anda itu adalah seekor manuk, ya. Ketika Anda saya petreti, mendengar suara petretan, Anda harus tidur, ya. Bayangkan, 1, 2, 3, tidur, petreti, manuk, turu, gini. Sudah. Dalam hitungan ketiga, Anda mengambil linggis, ya. Linggis ini terbuat dari besi yang tebalnya 30 cm. Linggis apa, gitu? Linggis buta, nih, ya. Ini ada linggis 30 cm. Bayangkan oleh Anda, tanamkan dalam bawah alam bawah sadar Anda bahwa linggis ini adalah merupakan tempe gembus, ya. Bayangkan. Setelah saya petreti, ya, dalam hitungan ketiga, linggis ini menjadi tempe gembus. Dan Anda ngeruak tempe gembus itu dengan sekuat tenaga lalu dia hancur. Mongko niku linggis. Ba niku linggise ditekuk ngek, mboten niku usah bengkong. Niku mboten mungkin mboten kelebu nalar balunge menungso kok musuh linggis iso menang niku lho. Nggih, niku tukang hipnotis mboten dikeprok linggis rak pekoh nggih mboten. Nalika sing dihipnotis niku iso nindakake perkara-perkara sing nggih tangeh lamun sing mokal mustahil bin mustahil niku ateges niku sihir. Ateges niku njaluk pitulungane jin. Menungso ora iso nekuk linggis nggunakake balung. Ning nek dheweke nggunakake kekuatane jin nggih saged. Nggih jin sing ngewang niku jin ifrit sing gedhe-gedhe niku saged. Nggih. Dados hipnotis niku kedah dipun tingali hipnotis sing pundi niku. Wallahu taala alam bisawab. Linggis kok diarani tempe gembus napa ya tumon gitu. Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khud aqidataka minal kitabi wasunnati. Khud aqidataka minal kitabi wasunnati, jubu'en akidahmu soko Al-Quran lan sunnah. Ini mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asma'ul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah. Nggih pangeran kula ingkang maha maringi rejeki. Kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabehe dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih. Semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing gebuntetan wonten sakjroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krono paduka. Kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti gua niku iso geser. Reketek reketek reketek. Iku hadis Nabi. Pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut asmaul husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang sing iji urip. Dalile pundi? Nggih. Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan padha mati, tanduran padha garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muthalib. Nggih. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Sak sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muthalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sesih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab. Badhe tanglet kula riyin nderek anggota koperasi terus angsal hadiah jaket. Sakniki pun ngertos niku riba, kula medal saking keanggotaan. Punapa jaket punika angsal kula agem sebab enten tulisane koperasi niku. Nggih wangsulanipun pareng dipun agem ning tulisane dibusak mawon, mungkin ndak jenengan malah dadi agen riba. Nawak-nawake wong supaya tumindak riba. Kula wis mertobat kok, cara-carane jenengan niku nyambut gawe wonten gen warung ciyu. Kula riyen nyambut damel ten warung ciyu, gek kula diparingi jaket tulisane merek ciyu. Ning sakniki kula pun ngerti nek ciyu niku haram, niku kula pareng mboten kula ngagem jaket lan gambar ciyu niku wau mereke. Nggih mboten pareng, jakete kena dinggo ning mereke ciyu dibusak mawon. Nek mboten ateges jenengan niku dadi agen ciyu, nawak-nawake ciyu, ayo padha mendem ciyu iki lho jaketku. Jenengan numpak motor. Inilah ciyu nomor satu, paling seger dan semegri, napa ngono. Malah nawak-nawake iklan gitu. Jakete diagem mboten napa-napa ning niku dipun busak mawon nggih. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sira iku aja padha lung tinulung nindakake dosa lan kemaksiatan. Nyuwun tulung derek tanglet di luar tema njih ini kale nih mat berarti panjang njih ngene iki. Babagan salat witir ingkang leres sesuai sunnah kalih rakaat salam tambah setunggal napa tiga sekaligus satu salam mekaten pitakenan dalem kanthi wangsulanipun dalem aturaken jazakumullah khairon Abu Nisa wa Khalifah Batam saking Pak Abu Nisa wonten telatah Batam. Menawi kula mboten salah pimut nate maos kitab salat-salat sunnah seratanipun Syekh Muhammad Umar Bazmul. Niku dipun keparengaken kekalihipun. Nggih. Ananging wallahu taala alam biswab ada dasar pengendikipun Kanjeng Nabi menika ingkang langkung utama nggih 2 rakaat salam. Sebab Nabi dawuh salatul laili masna masna. Salat wengi iku rong rakaat rong rakaat. Wallahu taala alam. Apa hukum kita membuat syukuran memberi makanan kepada kerabat dan tetangga setelah kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dipun keparengaken mboten napa-napa, nggih. Aweh dahar, aweh ngunjuk dumateng tangga teparo. Alhamdulillah, Pak, niki kula lulus saking kuliah. Nggih, pinangka raos syukur kula niki kula ngaturaken sedekah, andum dahar, andum napa niki unjukan kagem tangga tepale, sanak kerabat, mitra pitepangan lan sak piturutipun. Wallahu taala alam. Badhe nyuwun pirsa ilustrasi mekaten. Ilustrasi WA ngaten ngendika dateng kula. Pak Dakir, berarti niki sing taken Pak Dakir nggih. Pak Dakir benjang malam tahun baru tindak ten Gerdu nggih. Acara makan-makan beleh kambing uwulan 50. Uwulan niku anu nggih, urun-urun. Nih, patungan 50. Niku pareng napa mboten? Mboten pareng, ateges kita sedaya niku merayakan tahun baru. Nabi mboten nate merayakan tahun baru. Nggih, saya ingkang Hijriyah, saya ingkang napa niki? Masehi. Beleh mendok pareng mboten pareng niku rasa dadak ngenteni tahun baru. Kula niku asring, nggih mboten asring nggih nate nggih ning mboten mendo. Mendo kan regine awis nggih. Nggih iso beleh napa niku ayam, ngoten niku. Nglumpuk kalih rencang-rencang bibar pengajian, beleh pitik. Ya mboten mesti. Mboten nunggu kataman ajenah ya selak nglintring kesuwen gitu. Kok wonten rejeki nggih ya cahya do anu urunan beleh pitik. Dipun dahar sesarengan mboten napa-napa. Nggih. Nek pas mboten nembe duwe-duwit nggih kadang sok nyuluh bekecot berarti. Rica-rica niku dipun dahar sesarengan. Ning nek awake dhewe niku makan-makan ngenteni tahun baru ateges awake dhewe niku napa merayakan tahun baru menika mboten dipun keparengaken. Sebab niku tasabbuh bil kufar madan-madani tumindakipun tiang-tiang napa tiang-tiang kafir. Wallahu ta'ala alam bisa. Napa meleh sinambi ngunekke napa niku mercon. Wah ngobong niku mbrebeki wong. Jam rolas ndalu tar tar tar tar niku ngantos wonten piyayi mriki niku kelingan zaman perang zaman riyen nggih simbah-simbah niku pas malam tahun baru dor niku ngantos jerantal saking kasur niku ndelik ten ngisor longan. Enten apa Mbah? Anu serangan-serangan ngoten niku. Rumangsane serangan londo perang meleh. Simbah-simbah niku gawe kagete wong tuwek ora dosa gedhe niku. Saya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki dan tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bagaimana cara saya untuk berinfak? Mesem guyu nalika panggih dumateng tangga tepalu. Niku pinangka infak sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Esem guyumu nalika ketemu karo sedulurmu iku pinangka sedekah. Salat duha niku pinangka sedekah. Kanjeng Nabi dawuh ana saranduning badane menungsa iku ana ros-rosan cacahe akeh. Kudu disedekahi. Ning nek wis salat duha niku wis lunas. Salat duha niku pinangka sedekah. Nggih. Ngabekti napa niku gula wentah marang anak, ngopeni anak niku pinangka sedekah. Dados sedekah niku mboten kudu rupa dhuwit. Awake dhewe udu usul nggih, usulan nggih. Niki saene mejite ngeten, mungkin niki pun ajeng Ramadan, monggo saene mejite niku wonten kegiatan napa? Sedekah. Nggih. Terus napa niki donor darah niku sedekah lho niku. Saben menungsa ra duwe getih nggih. Disedekahke getih niku. Alhamdulillah kula membengi pun dicokoti lemut pun sedekah, mboten ngoten niku. Cokoti lemut awake mlentrung kabeh kok sedekah, niate sedekah marang lemut. Nggih mboten sedekah. Eta sedekah mboten kudu dadi wong sugih, mboten kudu dadi wong sing nyambut gawe. Nyuwun penjelasan babakan kitab Mujarobat amargi kitab menika kathah diginakake teng wilayah nggen kula. Niku kitab sihir, kitab klenik, kitab santet, kitabipun syaiton mboten perlu dipun waos, mboten perlu pengin. Kita sampun dipun paringi kitabullah Al-Qur'an. Dipun paringi kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah ingkang dipun serat dening para ulama. Cekap. Ewan dene kitab-kitabipun ingkang nggih menehi piwulang kesirikan kados Mujarobat. Terus kitab kathah niku, Aji Jaya Kawijayan niku mboten perlu dipun waos. Wallahu taala alam bissawab. Hukum rewang lan kondangan nyewu tiang sedo pripun nggih mboten dipun keparengaken nggih. Menawi kita niku saged ngendika nyuwun pangapunten nggih miturut kapitadosan kula niku mboten wonten syariatipun pramila saking menika kula nyuwun pangapunten mboten saged nderek rewang. Matur ngoten niku sae-sae insyaallah. Tiang zaman sak niki niku kathah ingkang sampun ngelengganani. Sebab nggih dos pundi nggih niku nek perkara akidah, perkara keyakinan niku rak mboten saged dipun paksakan, nyun pangapunten kula mboten saged nderek. Ning nek perkawisan esipun kerja bakti nggih, tuwi piantun gerah menjenguk orang sakit, rapat kampung niku monggo sami disregepi. Nggih nek pun acara bid'ah, acara maksiat mboten mangkat, kerja bakti ora mangkat, rapat kampung ora mangkat, karo tangga teparo pecuca-pecucu ora gelem mesem nggih pun ajur. Remuk gitu. Islam mboten ngoten niku. Islam niku kedah gegondelan karo syariat, kedah anggadai prinsip kuat. Mboten rungeh, mboten wedi digrenengi. Ning Islam nggih nindakake supaya ndawuhi supaya kita niki sugih esem, ramah tamah, niliki wong loro nek tanggane butuhke pitulungan ditulungi. Senadyan awake dhewe mboten melu tumindak maksiat, ning nek enten kerja bakti mangkat, nggih. Bergaul dumateng tangga teparo, mitra pitepangan, masyarakat lan sak piturutipun. Wallahu taala alam bisawab. Nderek tanglet ujian nopo musibah kerja pados nafkah nyambut damel ciloko tangan sampai tugel niku Gusti Allah mboten ngelindungi kulo niku Gusti Allah ciriose niku moho agung estu Allah subhanahu wa ta'ala meniko moho agung Allah subhanahu wa ta'ala meniko moho adil naliko Allah subhanahu wa ta'ala maringi pacoban rupa musibah dumateng kita lajeng kita niki sabar nampi sedanten takdiripun Allah subhanahu wa ta'ala niku dadi jalaran Allah subhanahu wa ta'ala paring pangapura marang sekabehi dosa. Nopo malih nuwun sewu kok ngantos astanipun ical, ngantos astanipun potol ceklek tugelan sapi turutipun. Nah niko kita niku kecocok rimak jres medal getihipun kita sedaya ngendika dumateng Allah, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah mugi paduka paring ganjaran dumateng kulo awit musibah ingkang sampun kulo tampi. Lan mugi paduka paring ijol ingkang luwih sae tinimbang kenikmatan ingkang sampun ical. Niku dadi jalaran Allah subhanahu wa ta'ala paring pangapura marang sekabehi dosa. Singku dunia awake dhewe niku diselenget geni neraka. Nalika kecocok ri niku sabar Allah subhanahu wa ta'ala nyelametake awake dhewe. Saka selengetane geni neraka. Sabar. Nggih. Sebab awake dhewe niku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mboten namung tangan, awak kabeh niku wiwit pucuk rambut ngantos pucuk sikil sedanten kagunganipun Allah. Nggih, nyawa mung gaduhan, bondo mung titipan, nggih, derajat pangkat mung sampiran. Nek derajat pangkate dijubuk melih dening Allah niku kagungane Allah. Nggih, nek nyawa niku dipundhut dening Allah niku kagungane Allah. Awake dhewe mung gaduh nyawa niki. Nek tangane awake dhewe dipendhet dening Allah niku kagungane Allah subhanahu wa ta'ala. Kita namung sabar lilo legawa nampi takdiripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ning wonten pangarep-arepipun. Napa niki muga-muga dosa keluputanku diapura dening Allah. Muga-muga kanthi tangan sing dijupuk iki Allah subhanahu wa ta'ala ganjar swarga sesuk kanggo aku. Sebab panggesangan niku mboten namung mapan wonten ngalam donya tok til. Ten ngalam donya awake dhewe urip paling banter 70 taun, paling banter 80 dasa 90 dasa. Bar niku mati. Wonten panggesangan ingkang langkung sae melih, ingkang langkung suwe melih menika panggesangan akhirat. Mboten dados menapa tangane ilang ten ngalam donya ning sesuk manggih swarga langgeng tangane wutuh malih. Nemu kabagian bebungah ingkang mboten wonten telasipun. Tinimbang awake dhewe urip, tangane wutuh, sikile wutuh, mripate wutuh, ning sesuk wonten akhirat dadi genine neraka diobong dening Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Pramila saking menika ngatah-ngatahi syukur dumateng Allah tasih diparingi tangan ingkang setunggal, tasih diparingi suku ingkang wutuh, menika sak saged-saged dipun gunakaken kangge ngamal soleh. Lan sak ingkang angka 3 ningali kahanan menungsa sanesipun ingkang luweh abot penandangipun. Wonten tiyang niku lair ten ngalam donya mboten kagungan asta, mboten kagungan suku. Ning glundang-glundung wonten lho niku. Wonten menungsa lair ten ngalam donya gantet. Na'udzubillah min dzalik. Mila awake dhewe tesih syukur dipun paringi sehat waras brigas Trengginas. Mugi-mugi nggih penandang ingkang dipun tampi dadi jalaran nggih Allah Subhanahu wa taala paring pangapura lan ganjar swarga langgeng kagem kita sedaya. Apakah ramalan cuaca termasuk syirik? Mboten. Ramalan cuaca mboten syirik. Sebab ramalan cuaca niku dipun tindakake ada dasar studi ilmiah. Dipun tingali eneng mendung peteng apa ora, terus angin kuwi banter apa ora, kelembapan udara sekian persen. Nggih. Terus ramalan cuaca niku kadang kala bener, kadang kala mboten. Awake dhewe ming pinangka ngawekani mawon. Ning niku sanes kelebu tumindak kesyirikan. Beda karo wong sing betek kiamat 2012 niku patokane napa? Nek ramalan cuaca wonten patokane. Kelembapan air sekian, nggih. Terus mendungi niku volumenya sekian. Arah angin ke daerah Mbayat niku ngene ngalor ngidul lan sak piturutipun. Ada dasar catatan-catatan studi ilmiah kalau wau diaturke. Nuwun sewu para bapak para ibu ngenjang Mbayat niku cuaca mendung. Utawa udan terus, ingkang tindakan cepak-cepak mantol. Niku sanes tu minjak sirik. Kula niku asring, ning ramalan cuaca niku mboten pareng diyakini mesti kedadean mboten. Kula niku asring lho di napa niki di sapa nggih? Di sapa dening Facebook niki. Kula ajeng mangkat ten yojo niku buka Facebook niku Abul hari ini serawat hujan, siap-siapkan payung. Ah, ora butuh kula. Kula liwat niku nggih mboten udan. Ateges napa ramalan cuaca niku ming napa nggih ngawekani mbok menawa ada dasar volume air, arah angin, nggih kelembapan lan sabitur. Kuwi ketoke sesuk udan. Ning nek mestekke niku mboten pareng. Semanten ugi USG meniku ada dasar napa studi ilmiah. Mekaten lan semanten mbok menawi para jamaah sedaya pengaosan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten, manganku paduduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.